إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah Qadilah Tuhan. Pembahasan untuk qadar kita cukupkan saja sampai kemarin karena untuk membahas itu bukan di sini tempatnya, tapi nanti kalau membahas masalah akidah. Namun kita lanjutkan sedikit tentang buah beriman kepada qadar. Beriman bilqadari thamarat jalilah minha. Beriman kepada qadar itu mempunyai beberapa buah yang sangat agung, di antaranya al-awla al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala 'inda fi al-asbab fa yaitu la ya'tamidu 'ala sabab nafsihi li anna kulla shay'in biqadarillahi Ta'ala. Bahwa dengan beriman kepada qadar itu kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan satu sebab, ketika kita berusaha, kita tidak bersandar kepada usaha kita sendiri. Tidak bersandar kepada sebab yang kita lakukan itu sendiri. Kenapa? Karena sesuatu itu tergantung kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan terlalu pede. Ya, percaya diri boleh, terlalu jangan. Satu saat mungkin kan antum merasa sebagai pemuda idaman mau melamar, pede dengan apa, dengan status itu, jangan nanti kecewa kalau ketika ditolak, ya karena semua dengan qadar di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alla yu'jibal mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradihi. Seorang itu jangan apa, ketika seorang tidak akan bangga kepada dirinya sendiri ketika mendapatkan keinginannya. Ya. Dengan percaya kepada qadar, seorang tidak akan bangga kepada dirinya sendiri ketika mendapatkan keinginannya. Kenapa? Karena kejadian atau mendapatkan nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan qadarnya yang memberikan kepada orang tersebut sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan, sebab-sebab untuk mendapatkan kesuksesan. Dengan seorang bangga kepada dirinya sendiri, maka dia sudah lupa untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita ingat bahwa di antara kesesatan, di antara kesesatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan Qurun. Yang ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan innama utituhu 'an ilmin. Aku diberikan semua harta ini dengan ilmuku sendiri. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan percaya kepada qadar, maka akan mendapatkan tumakninah, ketenangan. Ya, ketenangan batin dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Ketika sesuatu yang dicintai hilang, ketika sesuatu yang diinginkan tidak didapatkan, dia tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa sedih. Ya kalau sedih mungkin ada, tapi tidak berkepanjangan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bersabda, innal aina latadma. Sungguhnya mata boleh menangis, dan wa innal qalba layahzan, dan sesungguhnya hati boleh sedih. Tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kita, mungkin antum suatu saat mendapatkan nilai yang tidak diinginkan atau yang diincar keburu dilamar orang lain. Jangan sedih. Kenapa? Karena itu semua sudah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kecuali setelah terjadi. Ya. Dan kita yakin bahwasanya yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ajaban bi amril mukmin. Sungguh mengherankan perkara atau urusan orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang beriman. Kenapa? Jika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, syakara fakana khairullah, dia kemudian bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika mendapatkan yang menyedihkan, yang membahayakan, yang tidak diinginkan, maka dia sabar, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Namun orang-orang yang celaka, semua yang dapatkan itu adalah buruk baginya. Kenapa? Ketika mendapatkan kebaikan, dia tidak bersyukur, kufur, bangga dengan dirinya sendiri, maka itu buruk baginya. Ketika mendapatkan keburukan, mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya, maka dia kecewa, putus asa, marah-marah, maka itu kemudian menjadi buruk baginya. Nauzubillah. Kemudian kita ketahui bahwasanya terhadap qadar ini ada dua kelompok yang tersesat dari pemahaman terhadap qadar. Yang pertama adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah ini bukan orang Jawa Barat ya. Bukan, ya tidak ada hubungannya. Kata-kata Jabariyah sudah jauh ada sebelum ada provinsi Jawa Barat. Alladzina qalu innal 'abda mujbarun 'ala 'amalihi laisa lahu fihi iradatun wala qudratun, bahwasanya seorang hamba itu dipaksa tingkah lakunya, perilakunya, amal-amalnya itu merupakan paksaan, dia tidak punya sama sekali keinginan dan kemauan. Tentu ini adalah kesalahan ya, karena semuanya manusia punya keinginan ya, dan punya juga kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Yang kedua Al-Qadariyah, yaitu alladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi fil iradati wal qadari, bahwasanya seorang hamba itu bebas, lepas, independen dengan semua keinginan dan kemampuannya. Ini juga salah. Kenapa? Karena keinginan dan kemampuan manusia itu semuanya dibatasi oleh keinginan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia, Allah itu sama sekali tidak punya keinginan dalam perbuatan hambanya. Ya. Ini salah. Maka untuk membantah kelompok yang pertama, yaitu kelompok Jabariyah, itu dibantah pertama dengan nas, dengan dalil. Orang yang mengatakan bahwasanya hamba tidak punya keinginan atau punya kemampuan untuk melakukan yang diinginkan, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 152. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Di sini sudah dibantah oleh Allah bahwasanya manusia punya keinginan sendiri. Ya, berarti punya pilihan. Kemudian dalam surat Al-Kahf ayat 29 Allah berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur." Katakanlah bahwasanya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menginginkan hendaklah dia beriman, barang siapa yang menginginkan hendaklah dia kafir. Itu jelas manusia punya keinginan. Ya. Dan juga dalam surat Fussilat ayat ke-46 Allah firman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu bagi dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan maka juga atas dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwasanya manusia juga mempunyai ikhtiar. Ya. Itu secara nas, secara dalil. Adapun dari fakta yang ada, maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa setiap manusia bisa membedakan antara keinginan pribadinya yang merupakan pilihan dia dengan perbuatan yang tidak dia inginkan. Contoh, perbuatan yang dia inginkan: makan, minum, menulis, belajar, berlari, mandi, dan tidak mandi juga termasuk. Ya, itu adalah pilihan manusia, keinginan manusia. Tapi ada suatu perbuatan yang manusia sama sekali tidak bisa menahan. Contoh, dingin menggigil. Bisa enggak ditahan? Tidak bisa. Ya. Motong-motong bawang merah, nangis. Bisa tahan tidak? Tidak. Ya. Keluar dengan sendirinya, itu tidak bisa direncanakan. Kemudian ketika merasa geli tertawa, ditahan-tahan tetap saja ketawa. Ya. Jadi ada ada yang memang manusia itu dipaksa melakukan dengan kondisi tertentu, ada yang manusia yang tidak dipaksa. Dan yang paling banyak yang mana? Tidak. Yang tidak dipaksa. Yang dipaksa dikit, contoh mengambil kan tidak dipaksa. Ya. Jantung berdegup tidak dipaksa, itu sedikit. Yang lainnya lebih banyak yang dipaksanya, seperti malas belajar kan itu tidak dipaksa. Termasuk juga malas ngaji kan. Nah, kemudian untuk membantah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada ikut campur dalam perbuatan manusia, maka dalam agama, dalam nas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 253. 253 itu juz berapa ya? Juz ketiga ya. Yang tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Walau syaa Allah mabtatal alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jika Allah berkehendak, maka orang-orang setelah mereka itu tidak akan saling bertengkar. Ya, tidak akan berselisih setelah datang penjelasan kepada mereka. Walakin ikhtalafu, tapi mereka ingin berselisih. Ya. Jadi di sini apa? Di sini juga Allah mengatakan walau syaa Allahu ma qatatalu, jika Allah berkehendak maka mereka tidak akan bertengkar, tidak akan bersaling membunuh sama mereka. Tapi apa? Allah berkehendak. Kenapa? Mereka punya keinginan untuk itu, ya sudah kami tetapkan. Begitu di antara fi'al ikhtiyariyah. Ya, bahwasanya kehendak manusia itu tetap di bawah masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Sungguhnya seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia termasuk alam semesta. Maka tidak mungkin perbuatan manusia tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin. Antum punya smartphone, HP Android, milik siapa? Milik antum. Apakah mungkin HP Android-nya itu bergerak tanpa keinginan antum? yang apa namanya ada ghost touch itu ya, itu kan langsung dibawa daripada sihir, tidak biar sesuai dengan keinginan, tidak boleh pencet-pencet sendiri ya. Bahkan kalau sepertinya terus pencet-pencet sendiri kan takut kan. Motor milik antum, tidak mungkin jalannya motor itu tanpa kehendak antum ya. Jadi istilahnya itu contoh yang paling mudah, dan walillahi matsalun a'la, bagi Allah pengisahan yang paling tinggi ya. Al-iman bil qadari ala martabatain wa huma, iman kepada qadar itu ada dua tingkatan. Pertama, al-martabah ula al-iman bil qadari sabiq li wuqu'il muqaddari wa huwa yashmulu darajatain. Tingkatan pertama adalah beriman dengan qadar yang terdahulu, yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, liqul maqdur, yaitu dengan qadar yang sudah ada sebelum terjadinya sesuatu. Ya. Dengan qadar yang ada sebelum terjadinya sesuatu. Dan itu ada dua derajat. Ada dua tingkatan. Pertama ilmu sabiq, ilmu yang terdahulu. Fa inna subhanahu ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma huwa kain wa ma lam yakun wa law kana kaifa yakun. Nah ini apa namanya? Harus diperhatikan benar. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi serta apa yang tidak terjadi dan kalau terjadi akan seperti apa jadinya. Saya ulangi lagi. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Apa yang sedang terjadi dan apa yang belum atau tidak terjadi dan jika terjadi akan seperti apa jadinya. Itu adalah ilmu sabiq, ilmu yang mendahului segala sesuatu dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dukun tidak tahu apa-apa. Ya. Makanya orang yang percaya kepada dukun adalah orang yang sangat bodoh. Bodoh akalnya, bodoh imannya. Ya. Ilmuhu bi kulli syai'in bi tafsilil asya' wa juz'iyatiha. Ilmu Allah itu terhadap segala sesuatu dengan detail-detailnya yang paling rinci sekalipun. Allah akan tahu antum akan beruban umur berapa, berapa banyak ubannya, di mana saja pertama kali tumbuh. Hal yang paling detail. Ya. Bagaimana tidak? Sedangkan manusia saja, contohnya kalau programmer, ya, itu akan tahu kan sampai mendetailnya. Program komputer sampai mendetail kan tahu. Ya. Kalau seperti saya, tahu worm saja sudah hebat. Tapi bagi yang apa namanya, bagi yang mendalam dalam TI itu sampai tahu jenis-jenisnya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membasuhnya. Dan Allah lebih dari itu. Ya. Dan ilmu Allah ini adalah ilmu yang tidak ada awalnya. Laisa lahu bidayah. Kenapa? Karena Allah bila bidayah. Allah juga tanpa ada awalnya. Kemudian Al-Kitabah. Derajat yang kedua dalam yang apa dalam martabat pertama tadi tentang ilmu yang terdahulu, ada yang kedua ada Al-Kitabah. Penulisan. Maksudnya annallaha kataba a'malal khalqi wa kulla syai'in fi kitabin mahfudin 'indahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis semua amal-amal makhluk. Makhluk di sini bukan hanya manusia. Termasuk juga ya semuanya. Ya. Sudah Allah tuliskan dalam kitab yang terjaga, Kitabun Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa kullu shaghirin wa kabirin mustaqar." Yang kecil dan yang besar itu semuanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita umat manusia bahwasanya kalau punya sesuatu itu jangan dibiarkan lepas. Catat. Catat. Tidak perlu jadi status. Ya. catat, kalau orang zaman dulu, saya dulu pernah diingatkan oleh salah seorang dosen saya ketika dia pinjam pulpen, saya bilang tidak ada, tinggalan. Mana masa ada mahasiswa tidak punya pulpen, yang tidak bawa pulpen? Mahasiswa itu selalu bawa pulpen baca catatan. Kenapa? Ada ide harus mencatat, ide itu catat. Disimpan mungkin kalau apa, mungkin lupa, tapi ketika simpan dibuka nanti akan ingat lagi. Ya, tapi kita berapa banyak ide yang terbuang? Ya, padahal kadang-kadang ide itu mungkin pada masa kita itu adalah suatu yang naif, suatu yang terlalu idealis. Tapi ternyata masa depan, ya, contoh lah kan, kalau zaman dulu kita tahu yang touchscreen itu cuma apa? Cuma Warung Tegal. Tunjukin, tunjuk itu. Ya. Sekarang kan di mana-mana touchscreennya. Kemudian martabat yang kedua, tingkatan kedua, wahia tuqarinu qul muqaddari, yaitu sebanding atau disandingkan dengan terjadinya sesuatu yang ditakdirkan. Jadi qadar itu pertama ada yang musabiq, yang kedua adalah yang disandingkan dengan yang sudah, yang apa, yang terjadi. Yang pertama adalah masyiah, kehendak. Kehendak itu adalah takdir yang bersanding dengan apa? Dengan yang ditakdirkan. Ya. Maksudnya apa? Annama syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maksudnya adalah apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang tidak Allah hendaki itu tidak akan terjadi. Dan itu termasuk pada qadar. Tapi qadar yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu, ya. Yang kedua al-khalqu, penciptaan. Fallahu khalaqa kulla syai'in. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu. Fa idza arada al-'abdu syai'an wa lam yuridhu, Allahu kaunan lam yaqa. Jika seorang hamba menginginkan sesuatu tapi Allah tidak menginginkannya, maka tidak akan terjadi. Ya. Antum menginginkan menikah 3 bulan lagi. Allah tidak menginginkannya, maka menikahnya jadi 1 bulan lagi. Kan semua segala sesuatu dengan takdir Allah. Saya tidak mau seperti di sini, sebutkan nih. Jopi. Jomblo bingung. Ya, jangan sampai itu terjadi, ya. Insyaallah. Allah firman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Dan semuanya mereka tidak bisa berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebuah perbuatan itu memang perbuatan manusia secara hakikat. Namun apa? Namun yang menjadikan itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab seorang beriman bahwa keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah yang menciptakannya. Ya. Manusia berdosa. Kalau Allah tidak berkehendak, jadi tidak. Tidak. Tapi perbuatan dosa itu tidak dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada manusia yang melakukannya. Tapi kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ikhwati fillah, kita masuki martabat tertinggi atau tingkatan tertinggi dari keislaman, yaitu tingkatan ihsan. Ihsan mempunyai satu rukun. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun nanti dalam penjelasannya bahwasanya yang pertama dan yang kedua itu berbeda, apa namanya, berbeda level, ya. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat baik dari hasan, ya, hasanun. Maka orang yang namanya hasan itu artinya adalah baik, ya. Tapi jangan diganti nunnya dengan dal, jadi hasan, jelek, ya. Berbuat ihsan itu adalah badul ma'ruf li'ibadillahi fi malihi wa jaihi wa ilmihi wa badanihi, yaitu melakukan kebaikan dengan sedapat mungkin bagi hamba-hamba Allah baik dalam hartanya, baik dengan hartanya ataupun dengan kedudukannya atau wibawanya, dengan ilmunya dan dengan badannya. Contoh dengan harta, ya, ihsan dengan harta adalah dengan kita bersedekah. Dan yang paling tinggi adalah zakat. Ya, ihsan dengan harta yang paling tinggi adalah dengan berzakat. Ya. Adakah manusia yang tidak wajib zakat? Sedikit sekali. Kenapa? Paling tidak zakat fitri. Ya, dan zakat fitri itu zakat yang istimewa loh. Kenapa? Orang yang mengeluarkan bisa dapat lagi. Ya tidak? Kenapa? Karena kan syarat dari zakat fitri itu apa? Dia punya apa? Punya makanan untuk besok harinya. Dan jarang sekali umat Islam sekarang di dunia yang tidak punya makanan bekal buat besok. Ya, maka dia wajib mengeluarkan. Tapi karena dia fakir miskin, dapat lagi. Kalau zakat yang lain tidak kan? Zakat harta yang mengeluarkan bukan saja selesai. Ya. Zakat-zakat yang lain. Kalau zakat profesi ada, kata orang-orang, bukan kata saya, ya. Tapi dalam Islam tidak ada. Baik, yang kedua. Nah, ini kita berihsan, berbuat baik kepada orang dengan kedudukan. Yaitu contohnya mungkin antum suatu saat punya kedudukan, entah di pemerintahan, entah di satu apa. Mungkin nanti antum tiba-tiba dari sini ingin masuk sekolah apa namanya, perwira, baik itu di apa, di TNI ataupun di kepolisian. Ada kemudian orang yang dipersulit ya oleh oknum, dicari-cari kesalahannya, ditilang ya, padahal lengkap semuanya. Pasti itu kenapa kamu ditilang, bapak berhenti, ini ada perbuatan dilarang berhenti, padahal dia nyuruh berhenti situ. Kan jebakan Batman namanya, seperti itu. Kadang ada seperti itu. Tetap harus ini, akhirnya nelfon, tolong bantu saya dizolimi. Nah, siapa namanya? Namanya ini, langsung. Kamu dari kesatuan mana? Oh, tidak pak, saya salah katanya. Ya, contohnya begitu. Artinya apa? Meluruskan suatu kesalahan, memberikan hak kepada yang berhak. Ya. Dan contohnya juga, jangan sampai orang yang menistakan agama itu hanya dipotong masa tahanan. Ya, harusnya potong leher kan? Iya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kan membuat kitab khusus untuk yang menistakan Rasul. As-Sarim al-Maslul ala Syatim Rasul. Pedang terunus bagi pencela Rasul. Itu hukumnya apa? Wajib mencela Rasul adalah dibunuh, dipancung. Ya. Mumpung Islam jelas jauh dan apa lebih besar daripada menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cuman dipotong masa tahanan, bukan potong ini, bagi seorang yang punya kekuatan untuk bisa menghukum seberat-beratnya harusnya dilakukan. Ya, demi kemaslahatan umat. Ya, seperti itu. Sayangnya jarang seperti itu. Sekarang ini kalau punya kedudukan diminta bantuan, jawaban pertama adalah apa? Wanigiro. Ya. Walaupun tidak semua. Kemudian yang selanjutnya agar berbuat ihsan dengan ilmunya. Ya, jangan pelit dengan ilmu. Sekarang ini kan banyak orang kalau ditanya itu, jangankan tanya ilmu ya, tanya resep saja pasti yang disembunyikan. Ya, pasti yang disembunyikan. Resep kue ini berikan semua, satu tidak dikasihkan lainnya. Kenapa ini kue rasanya lain dengan yang dia buat? Ya. Padahal kalau memang tidak memberikan, bilang saja khusus bayar sekalian daripada bohong. Ya. Kalau saya pribadi, saya punya resep, saya berikan. Kenapa? Silakan saja buat, tangan kamu dengan tangan saya berbeda. Beda tangan, beda rasa biasanya. Ya. Dan itu memang terjadi seperti itu. Apalagi orang punya ilmu agama, jangan pelit untuk mengajarkan. Walaupun tetap dengan syarat-syarat. Ya. Artinya apa? Contohnya untuk yang belajar tahsin, ya harus ada syaratnya. Syaratnya apa? harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya, jangan sekali datang, tiga kali tidak datang, ya gitu mah tendang aja. Ya, kelaut aja orang seperti itu. Ada adabnya mencari ilmu juga. Kemudian berbuat ihsan kepada manusia dengan badan, dengan fisik. Ya. Ya, contohnya adalah apa? Wa tu'in rajulu fi dabatihi fatahmilu 'alaiha. Contohnya mengangkatkan beban ke apa namanya? Ke atas yang itu ke Nabi apa ke atas untanya. Ya, kalau kita mungkin lihat ibu-ibu sedang apa, Bu? Apa namanya? Belanja pulang dari pasar, berat, angkat-angkat, bantu. Yang bantu ibu-ibunya, bukan neng-nengnya. Ya, ini neng-neng bawa-bawa tas dibantuin, ibu mau belanja kan bantuin. Ya, yang berat yang mana sih, yang kuat yang mana? Gitu kan? Ternyata antum enggak kuat imannya. Di bis ibu-ibu naik yang sudah enak saja pura-pura ini, pura-pura khusyuk baca Quran. Baca Quran dari Hong Kong. Ya. Pura-pura murojaah. Ya. Pagi bulan puasa, pura-pura murojaah. Pas yang naiknya, wah, berjibab lebar, bercadar, masuk bukti tambah beli. Modus tingkat tinggi. Ya. Itu terjadi sekitar kita, mungkin pernah terjadi sama antum. Mudah-mudahan tidak. Ya. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, memerlukan, ya. Kalau membantu ibu-ibu, itu bisa ikhlas dengan tidak. Ikhlas kalau sepertinya ibu sendiri sudah tua masih ikhlas. Tapi kalau ibu tua anak gadis belum tentu ikhlas juga kan? Ya. Makanya ya. Satu hal yang paling dilema buat saya pribadi adalah mengisi pengajian ibu-ibu. Kalau dulu. Kenapa? Kadang-kadang kalau dulu ya, kalau sekarang sih enggak masalah. Ketika masih bujang kadang-kadang apa? Kadang apa namanya itu? Ibu itu bertanya. Nah, masih single. Kan itu sudah pertanyaan yang luar binasa itu ya. Merasa tidak? Pasti merasa ya. Nah, sudahlah. Kita tinggalkan itu. Nah, kemudian dalam ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah tertinggi. Ibadah karena apa? Karena kita rindu kepada Allah, karena kita cinta kepada Allah, karena kita berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan tuntutan pribadi, ibadah dengan karena kita menginginkannya. Seperti antum yang sudah punya istri, belum ya? Yang sudah saja pulang ke rumah kan karena ingin ketemu istri, ya. Lain kalau yang masih ngekos, pulang ke rumah tidak ingin ketemu teman sekosnya. Kalau ada ingin ketemu teman sekosnya itu mencurigakan, ya. Mengerikan ya. Tapi kalau sudah punya istri itu paling ingin istri. Nah, kita melaksanakan sholat karena kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ingin melihatnya. Itu tingkatan paling tinggi dan itu susah. Kita sekarang ini karena takut dosa. Nah, ini yang kedua. Fa'ilam akun taro fa'una yarok. Ini ibadah karena takut. Takut, wah kalau tidak sholat maka Allah melihat kita, dicatat. Ya. Ya. Jadi, dan kebanyakan kita sholatnya itu masih, ibadah kita masih yang paling tinggi tingkatan kedua ini. Kenapa? Takut. Kalau tidak sholat, sudah amalnya sedikit. Dosanya banyak, tidak sholat, gimana jadinya? Kebanyakan kita seperti itu. Ya. Untuk mencapai tingkatan pertama, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Oleh karena itu, ibadah itu antara dua hal. Ya. Pertama, karena sangat-sangat cinta, ya. Ada kemudian kedua karena sangat-sangat merasa hina. Karena kita sekarang ini masih pada karena kita merasa sangat-sangat hina daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih mending daripada sholatnya karena merasa rutinitas. Ya, masih mending. Kalau tidak sholat, maklumlah tidak sholat. Ya. Lebih baik kita sholatnya karena takut Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum kita daripada kita sholatnya karena hanya sekedar malu oleh teman. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah ma'al ladina Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan. Ya. Kemudian Allah firman juga, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum, dan bertawakallah kepada yang maha mulia dan maha mengetahui, yaitu Allah alladhi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kamu berdiri, wa taqallubuka fis sajidin, dan melihat pergerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiu alim, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di sini ini apa namanya, Allah sudah peringatkan. Dan dalam surat Al-Alaq juga sudah ada Allah peringatkan, alam ya'lam bi annallaha yara. Ini masih untuk tingkatan yang kedua. Ya, tingkatan di mananya orang belum bisa apa namanya ingin karena bertemu Allah tapi masih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman lain, "Wa ma taqulu bi syahdin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Tidak kalian berada dalam satu hal dan tidak ada Qur'an dibacakan dan tidak kalian mengerjakan satu amal kecuali kami menjadi saksi bagi kalian. Ya. Makanya kita yang sering malu berbuat dosa di hadapan umat manusia, tapi kemudian tidak malu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjadikan Allah menjadi pelihat kita yang paling hina? Menjadi pihak yang paling remeh bagi kita. Seseorang melakukan kejahatan, melakukan keburukan di hadapan orang lain, tidak akan pernah dilakukan itu kecuali karena menganggap orang itu remeh. Betul tidak? Ya. Berani tidak antum contohnya? Ya. Main kartu di dalam ruangan ketika dosen sedang mengajar. Dosen killer lagi, berani tidak? Tidak. Tapi depan anak TK berani. Pas tanya apa? Olahraga tangan. Ya. Kenapa? Dianggap remeh. Demikian juga kita ketika kita berdosa, melakukan maksiat, tidak terlihat oleh manusia, tapi Allah melihat kita, maka kita menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tadi kita tidak akan pernah melakukan perbuatan salah di hadapan satu pihak kecuali kita anggap pihak tersebut adalah pihak yang remeh. Ketika ada banci di jalan, siapa lewat sini pasti ketemu ya, pas di apa namanya lampu merah Juanda itu, lampu merah, antum berani nerobos gak? Berani nerobos, seng. Tapi tiba-tiba kalau sepertinya pakai pakaian polisi pasti tidak akan berani. Kenapa? Ini udah nggak remeh kalau yang apa namanya yang banci itu. Tapi kalau polisi dari jauh sudah dipelankan. Iya. Tegang lagi. Padahal lengkap semuanya. Baik. Ikhwati fillah, kemudian dalil yang lain, dalil yang selengkapnya itu saya kira tidak perlu dibaca ya. Antum silakan saja lihat di dalam Arba'un Nawawiyah hadis ke berapa tuh? Hadis ke 2 ya. Tentang datangnya Malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia yang dilihat oleh banyak orang ya. Kita masuk kepada al-aslu tsalits, dasar yang ketiga yang ditanyakan oleh Allah, oleh malaikat ketika kita dikuburkan nanti. Ma'rifatu nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus diketahui dari nabi ada 5 perkara. Ya, yang harus diketahui dari nabi ada 5 perkara. Pertama adalah nasabnya, keturunannya. Kita harus tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasabnya keturunan yang paling mulia di antara orang-orang mulia di antara orang Arab tersebut. Quraisy adalah suku yang mulia dan Nabi Muhammad SAW adalah keluarga termulia dari suku termulia. Ya. Beliau adalah Bani Hashim, suku Quraisy dan orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Memang ada yang menyebutkan sampai kepada apa namanya Kinan, kemudian sampai kepada Ismail, tapi itu semuanya riwayatnya adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling kuat hanya sampai bin Kilab, ya, bin Qusay bin Kilab sampai situ. Kemudian yang kedua, mengetahui umurnya. Jangan sampai kita tahu umur-umur, contohnya bagi antum yang di teknik ya, umur Thomas Alva Edison berapa ya, Graham Bell berapa umurnya, Madame Mercury berapa umurnya ya, padahal antum kalau kena Mercury bahaya ya. Umur Albert Einstein berapa ya, apalagi Leonardo da Vinci dan selanjutnya. Tapi umur Nabi berapa? Berapa ya? Umur bintang-bintang ya, bintang. Ya bintang-bintang film. Hafal, apalagi pemain bola. Ya, hafal transfer ke sini. Mulai berkarir tahun sekian di klub anu. Tahun sekian ditransfer ke klub anu dengan jumlah sekian euro. Ya. Kemudian sekarang berlabuh di Persib. Tapi masih draw juga mainnya, ya. Kemudian tempat lahirnya di mana? Ya. Kalau antum mungkin tempat tanggal lahir rumah sakit. Ya. Rumah sakit Advent lagi, Masya Allah. Jangan sampai antum nanti ya, kalau sakit dibawa ke rumah sakit non muslim. Pertama, kalau saya takdirkan antum mati di sana, siapa yang bisa merasa aman ketika antum mati dipegangkan salib? Kedua, antum bantu ekonomi non muslim. Ketiga, masa kita bisa percaya sama non muslim? Mereka saja berkhianat kepada Tuhannya, kok kepada kita, apalagi kepada kita. Ya, seperti itu. Rasis ya? Biarin. Kemudian mengetahui hijrahnya, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui hidup kenabiannya, kan itu yang penting. Kalau sebelum kenabian itu kita ketahui secara global, ya, bahwasanya kenabiannya berapa tahun? 3-20 tahun. Ya kalau bahasa Arab kan begitu. Salah tahu isrin 3-20 ya. Kalau kita jadi 23 ya. 23 tahun. Kemudian yang keempat, mengetahui dengan apa beliau jadi nabi dan dengan apa beliau menjadi rasul. Beliau menjadi nabi dengan apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Warabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Waruja fazur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan selanjutnya, ya. Kemudian yang kelima dan ini paling penting. Dengan apa beliau diutus dan untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, pasti bisa semua ya. Beliau diutus dengan wahyu. Dengan wahyu. Wahyudin. Dengan bertauhid kepada Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan Islam. Ya, dengan Islam. Kenapa? Ya, untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari kegelapan menuju cahaya. Tapi sekarang manusia ini, ya, kalau diingatkan marah. Ya, kalau diingatkan marah. Jangankan orang awam, orang berilmu pun banyak seperti itu. Diingatkan bukan nerima, malah curhat. Ya. Saya kalau mau menjawab kritikan itu bisa saja, tapi untuk apa? Kita kan yang penting berdakwah. Ya, ustaz suka curhat. Ya. Ustaz itu kalau diingatkan terima dulu. Cari kalau nyata yang diingatkan itu benar, maka berterima kasihlah dan akan memperingatkan. Berarti dia sayang kepada kita. Ya, bukan kalau diingatkan kemudian malah curhat kepada jamaahnya. Apa salahku? Apa salahku? Sudah jelas diingatkan itu banyak ada salahnya. Ya. Atau datangi yang memperingatkan itu. Diskusi baik-baik. Selesai masalah, bukan dengan cara curhat. Ya. Gila curhatnya. Ikhwatillah. Kemudian selanjutnya, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Wa Hashim bin Quraisy ini Syekh Muhammad bin Wahab hanya mengambil ringkasnya saja. Ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah ada yang bernama Muhammad? Para ulama berbeda pendapat dari sejarah. Pendapat yang paling kuat adalah tidak ada. Pendapat selanjutnya ada, tapi tidak banyak. Ya. Bahkan yang seangkatan Nabi dalam beberapa tarikh disebutkan ada juga yang diberi nama Muhammad, ya, tapi tidak dikenal. Yang jelas bahwasanya Nabi Muhammad itu, nama Muhammad itu bukan nama yang umum, bukan nama pasaran pada waktu itu. Ya. Tidak seperti nama saya Dani pasaran namanya ada, ya. Bahkan yang botak itu ya musisi juga namanya mirip dengan saya. Ya. Umur pun mirip juga, ya. Tapi jangan samakan aku dengan dia. Ya, karena apa? Dia jomblo, saya tidak, ya. Nah, kenapa diberi nama Muhammad? Karena itu sebuah doa agar mendapatkan banyak pujian dengan banyak kebaikan yang dipunyainya. Karena nama itu sebuah doa. Makanya beri nama antum, nama anak antum itu yang baik-baik. Ya. Jangan nanti kan namanya yang penting buka dalam Al-Qur'an, buka Al-Qur'an. Namanya apa? Syaitan Marid. Ya. Yang penting adalah Al-Qur'an. Atau yang penting bahasa Arab. Nama siapa? Siti Mikrofah. Gayung. Ya. Sirwaluddin, celananya agama. Yang penting bahasa Arab. Bukan penting bahasa Arab, tapi maknanya harus jelas. Dan juga jangan pakai nama-nama yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Nama itu, ya, apa namanya, boleh pakai nama Muhammad, boleh pakai nama Mahmud. Kalau di Mesir itu, antum melihat sekumpulan laki-laki, coba panggil Muhammad, itu setengahnya atau 2/3 menoleh. Kenapa? Banyak orang Mesir itu pakai nama Muhammad. Ya. Bahkan jangan aneh, namanya 3 kan dalam paspor itu, Muhammad, Muhammad, Ahmad. Kenapa? Dia namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Ahmad. Muhammad Hamid Abdul Muhammad Ahmad Abdul Hamid Hamadah. Pun permainan sorof saja itu, ya. Kalau antum belajar sorof akan tahu gitu. Mereka sering itu Hamidah. Ya. Tapi itu bagus, ya. Dan pada kita kadang-kadang nama tidak berarti. Nama siapa? Sabiloto. Ya. Atau ada nama kan yang terkenal namanya siapa? Tuhan. Masya Allah nama Tuhan. Ya. Terus, tadi kan Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyat Ismail ibn Ibrahim alaihi wa ala nabina afdhal salati wassalam. Quraisy itu adalah bangsa Arab dan bangsa Arab itu keturunan dari Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Arab itu sebenarnya kalau di sini sebutkan terbagi dua. Kalau saya pelajari Arab itu terbagi menjadi beberapa apa namanya? Beberapa Arab. Ada Arab Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu adalah Arab yang sudah punah. Kaum Ad, kaum Tsamud. Ya, itu orang Arab yang Ba'idah yang sudah ini. Ada Arab Aribah. Arab Aribah itu Arab yang masih asli, yang belum tercampur dengan apapun. Di antaranya adalah Qahtan di Yaman, termasuk Kanaan di Palestina. Bangsa Kanaan itu sudah ada kalau dalam sejarah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim orang Arab belum, bukan? Bukan, orang Babilonia dari Irak. Ya. Tapi kemudian Ismail alaihissalam itu keturunan Nabi Ibrahim dan Hajar. Hajar adalah Kipti, ya, Mesir. Kemudian menikah, lahir Ismail. Ismail menikah dengan anak Jurhum. Jurhum adalah orang Arab. Dan itulah Arab musta'ribah, Arab campuran yang sekarang banyak sekarang ini. Kebanyakan apa di daerah Jazirah Arab, kebanyakan adalah Arab Aribah, ya, Arab campuran. Arab musta'ribah, bukan Arab Aribah. Musta'ribah, ista'roba artinya menjadi Arab. Orang Arab itu menyebut bangsa Arab itu bukan dengan ras, ya, bukan dengan ras, tapi dengan bahasa. Siapapun berbahasa Arab sehari-harinya sebagai bahasa Arab, maka dia berhak disebut sebagai orang Arab. Makanya kalau diri ke Arab, nanti maka lihat Sudan. Sudan itu termasuk Liga Arab. Kenapa? Bahasa nasionalnya bahasa Arab. Somalia termasuk juga, Djibouti termasuk juga, Komoros atau Jazirah Qomar termasuk juga. Kenapa? Mereka orang Afrika, tapi bahasa sehari-harinya Arab. Dan dulu Turki diakui sebagai bangsa Arab sebelum dinasionalisasi oleh Atatürk. Ya, diturkikan semua. Dulu termasuk bangsa Arab. Ya. Makanya antum kalau fasih bahasa Arab, sehari bahasa Arab itu akan disebut sebagai Arabi. Ya, walaupun pesek. Hitam lagi. Sama lah seperti saya. Jangan terlalu ini. Untuk kalau yang merasa dirinya putih, ya, merasa dirinya putih, saya ajak ke mesin nanti jadi paling hitam. Tapi kalau merasa dirinya paling hitam, saya ajak ke mesin juga nanti jadi putih. Kenapa? Di mesin itu yang paling hitam, yang paling putih ada. Hitamnya seperti apa? Nih, seperti ini. Belum pernah lihat kan di Indonesia? Makanya antum bukan hitam kalau orang mesin, tapi apa? Semro, coklat. Ya, kulit hitam seperti ini nih. Dan sudah melihat saya. Dan pernah terkejut. Ada baju berjalan putih. Terkejut lihat teman saya. Ya, dia malam-malam berjalan pakai baju putih karena hitam. Pas tidak ada cahaya, saya lihat baju aja berjalan, saya terkejut. Dadah nih. Astagfirullah. Teman saya orang Afrika. Baik, kita lanjutkan. Walahu min umri 3 Wasituna sana, salah tu wasituna sana. Beliau punya umur 63 tahun, sebenarnya 62 sekian ya. Ya, anggapnya 63 tahun. 40 tahun sebelum menjadi nabi, dan 23 tahun adalah menjadi nabi dan rasul. Menjadi nabi dengan Iqra dan menjadi rasul dengan Al Mudassir. Nabi itu dari kata nubuwah. Nubu'ah artinya mendapatkan visi. mendapatkan berita, gitu ya. Dan kemudian Rasul dari arsala yursilu artinya adalah diutus. Maka pada saat itu kemudian menyebarkan ke mana-mana. Wa baladuhu Makkah. Tentu ya, negerinya adalah Makkah. Antum negerinya mana? Negeri saya Bandung. Walaupun baru tinggal di Bandung lagi. Ba'atallahu bin nadharah anasyirki wa yad'u ila tauhid. Allah memutusnya untuk memperingatkan dari syirik dan menyeru kepada tauhid. Makanya sebelum berbicara tentang masalah ekonomi, sebelum bicara tentang masalah politik, masalah yang lain-lain yang tinggi-tinggi, jangan lupa ini yang paling dasar tentang tauhid dan syirik. Kenapa? Ya, orang kafir di Jakarta bisa mendapatkan 40 sekian persen di dalam pemilu kada. Karena apa? Ini masalah tauhid dan syirik masih tidak dipahami. Ya. Kalau yang hanya sama kafir mendukung tidak akan sampai 20%. Tapi berarti banyak umat Islam KTP yang mendukung. Ini PR besar buat kita. Itu baru Jakarta, bagaimana dengan skala nasional? Ya. Percuma kita kuar-kuar, ya. Bahwasanya ini menistakan agama, ini menghina Nabi. Percuma. Kalau kita tidak mendidik diri kita, keluarga kita, sekitar kita dengan tauhid. Karena mereka tidak akan paham. Kita semua diajarkan pragmatis. Diajarkan yang penting kerjanya baik. Ya. Padahal apa? Padahal standar kebaikan dalam Islam adalah apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya ngikut. Kalau ada yang mengatakan, "Tapi Ustaz, banyak orang yang sudah ngaji, kalau berhutang itu pakai jurus double A." Afan akhi. Ya. Mending afan akhi. Ya, telepon semua. Ganti nomor telepon. Di pas ketemu ditagih lebih galak daripada yang nagih. Berarti tauhidnya tidak benar. Seperti itu. Jangan salahkan mengajinya, salahkan orangnya. Ngajinya berarti tidak benar. Ngajinya memang cari mangsa. Ya. Lihat siapa yang apa namanya? Yang ngajinya pakai Avanza. Deketin, ya. Apalagi pakai Fortuner. Tapi kalau yang ngajinya cuma pakai Bekjul, jauhi. Ya. Tahu kan Bekjul? Bebek 70. Ya. Apalagi cuma pakai skupi seperti saya. Ya. Ah, itu mah katanya paling belum lunas. Ya. Hidup itu tidak berat, ya. Yang berat apa? Gaya hidup. Hidup kan tidak berat. Gaya hidup yang berat. Jadi yang kita tuh prioritasnya adalah itu. Ada tauhid dan syirik. Bahasa Arab tauhid kita apa? Prioritas tidak? Bahasa Arab. Iyalah, bagaimana untuk bisa mempelajari kitab tauhid dengan masalah syirik kalau tidak bisa baca bahasa Arab? Karena ada Ustaz terjemahan banyak. Baca terjemahan dengan baca asli lain rasanya di hati. Antum bisa bahasa Inggris? Ya. Yang apa masalah pemrograman ada yang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris banyak mana? Banyak kan yang Inggris kan? Coba antum punya yang Inggrisnya, punya yang bahasa Indonesia-nya, baca dua-duanya. Pasti Indonesia ditinggalkan. Kalau sudah bisa bahasa Inggris, ya. Saya belum pernah ketika hidupkan Windows gitu ya, tulisan Wilujeng Sumping tidak ada. Saya welcome. Ya. Makanya kita belajar kitab-kitab yang ada sekitar kita itu kebanyakan adalah berbahasa Arab. Ya. Antum kalau sudah ngaji, jangan terus-terusan ini menjadi awam. Ya. Udah awam ngeyelan lagi. Ngakunya awam, ngakunya masih bodoh. Dan dikandani ngeyelan. Ya, kalau diberitahu ngeyelnya bukan main. Bandel, tapi kan akhirnya sudah belajar belum? Saya masih awam. Oh, awam itu dengarkan, belajar. Ya, jangan banyak nanya. Dalilnya tadi ya ayyuhal mudatsir. Qum fa'anzir. Yundaru 'an syirki. berdiri dan berikan peringatan dari apa? Dari bentuk syirik, dan berdakwahlah kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Rabbmu. Artinya apa? Agungkan Allah dengan tauhid. Ya. Berarti orang yang tidak bertauhid itu adalah orang yang apa? Yang mengerdikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerdikan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau sepertinya mengakui ada rektor ITB selain yang sekarang, kira-kira menghina enggak? Menghina kan? Nah, ketika antum tidak bertauhid kepada Allah, berarti antum menghina Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikan, artinya sucikan amal-amalmu dari segala perbuatan syirik. Ya. Apa saja syirik itu? Perbuatan syirik contohnya apa? Syirik asghar yang paling banyak ya. Riya. Riya apa? Riya irawan atau riya mana? Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ya. Sudah bagus-bagus dia bersedekah 5 juta. Tulis namanya siapa? Hamba Allah. Bagus itu. Kan diumumkan, Bapak Fulan 100 ribu, Bapak Fulan 200 ribu, hamba Allah 5 juta. Itu enggak hamba Allah siapa tuh? Itu saya tuh. Sengaja saya tulis hamba Allah biar tidak ria. Setan tuh halus ya. Halus tidak? Halus. Ya. Seperti apa namanya? Memperingatkan dari ghibah. Ketika ada orang menggibah, akhi, itu gibah akhi, jangan akhi, jangan suka menggibah, jangan seperti si A, si A itu suka menggibah, padahal dia sendiri. Itu hampir mirip dengan apa? Dengan dalam peringatan ketika dalam apa? Dalam menekan khutbah, man qala li akhihi uskut faqad lagha. Barang siapa berkata kepada saudaranya, diam, dia sudah batal juga, ya sudah apa, sudah lagun, sama dengan dia ini sudah bicara juga ketika khutbah Jumat. Jadi biarkan saja, walaupun pada depan mata ya, ya dia biarkan saja. Itu sama dengan apa? Orang belajar sholat pernah dengar kan? Tiga belajar sholat, ini nyamuk banyak sekali, katakan, sholat nggak boleh ngomong, ketika aku tidak ngomong katanya. Baik. Waruja fahjur, dan segala bentuk rijzun, berhala-berhala maka tinggalkan. Kadang-kadang dia berhala dari diri kita sendiri. Benar tidak? Ketika apa? Ketika kita menjadikan diri kita sebagai standar kebenaran, bukan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya sebenarnya antum jadi apa? Jadi ustaz itu jauh lebih dekat neraka daripada orang awam. Ya, kenapa? Ustaz ketika mengajak orang untuk bangga kepada dirinya, mengikut dirinya tanpa syarat, maka pada saat itu dia sudah menjadi arbab, menjadi Tuhan, menjadi berhala. Ada begitu banyak. Tidak penting menjadi dai sejuta umat, apalagi sejuta umahat. Yang penting adalah mendakwahkan kebenaran walaupun yang mendengar cuma satu. Tidak ada yang mendengar, tidak usah sedih. Di akhirat nanti pun ada nabi yang dibangkitkan tanpa satu orang pengikut. Nah, saya siapa? Nabi. Bukan, antara saya dengan nabi itu antara langit dan sumur bor. Jauh. Ya. Dakwah adalah menyampaikan kebenaran, bukan mencari pengikut. Ya, kalau ada orang yang berdakwah melihat yang banyak datang itu kemudian semangat, ketika yang tidak datang kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, berarti itu ya dakwahnya mencari pengikut. Ya. Baik, ikhwanillah. Kita lanjutkan sedikit. Wabada'ash urija bihi ila samaa'. Wah, ini sedang ramai diperbincangkan ya. Urija bihi ila samaa'i wa furidha 'alaihi shalawatul khamsi wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila Madinah. Setelah 10 tahun dari kenabian, beliau dinaikkan ke langit yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Kapan terjadinya? Tanggal 27 kata siapa? Ya. Ya kata orang-orang, tapi tidak ada dalilnya. Ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, bagaimana? Maka kita katakan wallahu a'lam. Lebih selama, ya. Tapi kalau sepertinya setan lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Ada dalilnya, ada mana? Akte kelahiran. Ya, dalilnya. Sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, bahwasanya hal-hal yang tidak penting itu tidak diberitakan kepada kita. Ya, tidak diberitakan saja dia bisa besarkan, apalagi kalau diberitakan ya. Contoh apa? Contoh tanggal lahir Nabi. Kan tidak diberitakan kepada kita. Ya. Artinya tidak penting. Itu ternyata dibesar-besarkan juga, apalagi kalau diberitakan. Isra Mi'raj diberitakan tidak? Angkat. Iya, tidak kan? Karena tidak penting. Contoh lagi dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, jumlahnya berapa? Dan sebutan Allah, ada yang mengatakan sekian. Kul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang tahu. Jangan menebak-nebak. Ini sampai apa? Sampai kemudian orang itu nama anjingnya pun, subhanallah, gak penting banget gitu. Yang penting itu ada pelajaran bahwasanya ketika seseorang beriman bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti bisa dan mampu untuk menyelamatkan dengan cara yang tidak masuk akal sekalipun. Itu yang penting, bukan penting siapa saja namanya. Yang pertama apa? Kursi, kedua arsy, ketiga Wildan, keempat Luqman. Gak penting banget. Begitu ya. Seperti apa? Luqman berwasiat kepada anaknya, siapa nama anaknya? Gak penting. Ya. Umat Islam sekarang ini banyak mencari-cari hal-hal yang tidak penting. Akhirnya hal yang penting jadi hilang. Sama seperti antum, ya. Tadinya buka laptop mau cari tugas. Tiba-tiba ting, ada notif di FB. Sampai ngantuk, lupa sama itu. Yang tidak penting. Ya. Kemudian ketika di langit, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 50 waktu. Tapi kemudian terus mendapatkan diskon sampai menjadi hanya 5 waktu. Itu patut kita syukuri. 5 waktu saja masih banyak yang malas pada 50 ya. Siapa yang malas? Ya kita, siapa lagi kalau bukan orang lain. Kemudian sholat di Makkah selama 3 tahun. Ya. Hanya di Makkah itu sholatnya hanya 2 rakaat saja. Tidak seperti di Madinah. Di Madinah kemudian disempurnakan yang 2 menjadi yang 4 jadi 4 ya, yang 3 menjadi 3 dan ditetapkan hal itu untuk dalam perjalanan tetap seperti aslinya dua-dua. Itu disebut dengan sholat kosong. Ya. Tapi jangan perjalanan dari ITB ke Trans Studio kemudian di kosong. Dan bahkan banyak ulama menyebutkan bahwa sholat yang boleh dijamak di kosong itu untuk perjalanan yang taat kepada Allah. Bukan perjalanan yang tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, ini hadisnya panjang tentang Isra dan Mi'raj. Silakanlah dicari sendiri ya. Selanjutnya adalah hijratu, hijrah. Hijrah adalah al-intiqalu min baladin syirki ila baladin Islam. Pindah dari negara syirik menuju ke negara Islam. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi ummati min baladisy syirki ila baladil islam. Bahwa hijrah ini wajib fardu bagi umat ini, umat Islam, dari negara syirik menuju negara Islam, jika mampu tentunya. Ya, karena kalau sekarang ini kan kadang-kadang tidak bisa. Contoh orang yang memang orang Amerika, lahir di Amerika, ya, besar di Amerika, masuk Islam, untuk hijrah jadi negara-negara lain mungkin agak sulit, maka tapi dia terus berusaha. Ya. Tapi sekarang terjadi sebaliknya, umat Islam hijrah ke negara syirik, ke negara kafir. Kenapa? Karena yadana, duit. Ya, karena duit. Mencari dolar, mencari euro. Boleh-boleh saja kita tinggal di negara syirik dengan tujuan berdakwah. Tapi tidak juga kemudian jadi pusat banyak kan pusat pergerakan itu ada di London lah, ada di mana. Hello. Ya. Mendakwakan menjadikan negara Islam tapi dia sendiri tinggal di negara kufur. Itu satu hal yang sangat paradoks sekali. Ya. Dan ini merupakan satu kewajiban. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Bali? Wajib tidak? Kalau dia tidak bisa mempertahankan agamanya, wajib. Tapi kalau bisa mempertahankan, bahkan bisa mengembangkan dan mendakwakan, maka wajib tinggal di situ. Ya, menolong dakwah. Seperti itu. Siapa yang tahu? Ya diri antum sendiri, diri kita sendiri yang tahu. Dan Bali kan bukan negara, Bali hanya sebuah provinsi, sebuah pulau, masih dalam kesatuan Indonesia. Tapi kalau yang dari Thailand kan bisa hijrah ke Thailand Selatan, ke Patani, ya, yang muslim semua. Filipina bisa hijrah ke Mindanao, Pulau Sulu, ya, yang masih muslim. Amerika bisa cari muslimah Indonesia, nikah, kemudian jadi warga negara Indonesia, ya. Buka usaha di sini, kembangkan ekonomi Indonesia. Ngarep, ya. Seperti itu. Idza sadaqal azmu wa dhaha sabil, ini kan pepatahnya. Jika tekad itu benar, jalannya akan jelas. Kemudian apakah hijrah ini tetap wajib? Maka disebutkan wahia baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Hijrah ini tetap wajib dilaksanakan sampai kiamat nanti. Namun di sini terus diterangkan. Al hijratu min haitsu makaniha tanqusimu ila qismaini. Hijrah tempat, ya, hijrah makani itu terbagi menjadi dua. Pertama, hijrah umum, hijrah amah, yaitu hijrah yang tetap wajib sampai hari kiamat, di mana kita wajib hijrah dari tempat yang buruk, yang kita tidak bisa mempertahankan tauhid, menuju tempat yang baik, di mana kita bisa mempertahankan bahkan mengembangkan tauhid. Ya. Tapi di dunia ini sekarang, apalagi di Indonesia, hampir tidak ada tempat di mana kita tidak bisa mengembangkan tauhid. Hampir semuanya bisa. Ya. Kalau di Indonesia secara khususnya. Kemudian yang kedua ada hijrah khusus. Hijrah khusus inilah yang sudah berhenti, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sudah berhenti, sudah tidak ada lagi. Itu Nabi SAW bersabda, hijrota ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya dari Mekah ke Madinah tidak perlu lagi, karena semuanya sudah negara Islam dulunya. Hijrah apa hukumnya? Hijrah itu kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi sunnah. Wajib itu ketika apa? Ketika seorang muslim tidak bisa menampakkan agamanya, tidak bisa melaksanakan syiar-syiar agamanya, bahkan tidak bisa mempertahankan tauhidnya, maka pada saat itu hijrah baginya adalah wajib. Ya. Tapi selama masih bisa, maka itu belum wajib. Kalau masih bisa, maka dia menjadi sunnah. Ya. Tinggal di negara kafir tapi masih bisa memperlihatkan apa namanya, memperlihatkan agamanya, menjaga agamanya, maka hijrah pada saat itu adalah sunnah hukumnya. Baik, ikhwati fillah, kita lihat apa namanya dari hijrah itu. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 97-99 yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah dengan alasan apa? Dengan alasan orang-orang apa namanya? Orang-orang yang merasa dirinya tertindas negara kafir sampai kemudian disuruh kafir lagi sampai mati. Ketika dimatikan oleh malaikat, mereka berdalih kami terpaksa kafir lagi, maka dicela oleh Allah oleh malaikat. Alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tidak hijrah ke sana? Ini asalnya adalah kepada orang-orang yang di Mekah, ya, yang tidak mau hijrah ke Madinah dengan berbagai alasan. Ketika perang Badar dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk ikut berperang melawan umat Islam. Pada saat itu umat Islam bingung menghadapi orang ini kan Muslim, tapi negara ini apa di tentara kafir. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa mereka harus perang. Kenapa? Pada saat itu sudah wala barwahnya sudah tidak ada, ya, loyalitasnya sudah tidak ada. Ya. Dan ini terjadi sekarang di Jakarta. Ya, terjadi seperti itu. Bahkan mungkin bukan Jakarta secara khusus, Indonesia secara umum, ya, banyak yang seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 26 bahwa firman Ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya bumiku ini luas, maka hanya kepada aku lah beribadah. Ini menunjukkan apa? Kalau kita tidak bisa beribadah di satu tempat, maka cari tempat lain kita bisa beribadah. Nanti pertama ketika antum contohnya bekerja di satu tempat itu sulit untuk sholat, tinggalkan, cari kerjaan lain yang bisa sholat. Makanya jangan cari kerja, tapi buka lapangan pekerjaan. Jangan kalah sama orang kafir. Orang kafir kan buka lapangan pekerjaan, kita-kitanya yang kerja, kita kan yang terhina. Ya, kita pikirannya bagaimana cari kerja, bukan bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Coba kita buka apa namanya? Rubah mindset. Mindset budak, ya. Itu mindset budak kita seperti itu. Inginnya apa? Diperintah aja. Mindset robot. Tersinggung, memang saya mau nyinggung. Ya. Tapi bagaimana dengan guru, dengan ustaz? Akhirnya saya buka pekerjaan. Berlomba-lomba buka pesantren, akhirnya terbengkalai. Kenapa? Gak ada gurunya. Itu lain ya kalau itu lembaga pendidikan, tidak samakan dengan membuka lapangan pekerjaan. Saya lebih bangga ketika antum nanti lulus punya pekerjaan, punya apa namanya lapangan kerja kecil-kecilan, walaupun mungkin pegawai cuma dua, daripada direktur di sebuah perusahaan non muslim. Kenapa? Tetap aja kacung. Ya, bisa langsung jadi bos. Lebih baik jadi raja di negara kecil daripada menjadi jomos di negara besar. Ya. Bahasanya ya, indah ya jomos. Karena saya pernah merasakan ya seperti itu. Kemudian Al-Baqawi rahimahullah taala berkata, sama pun nuzul hadil ayat fil muslimina alladzina bi Makkah. Nah ini lihat ya, tadi pada saya katakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah bagi orang Islam yang di Mekah tapi mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Maka Allah memanggil mereka dengan nama iman. Wa dalil alal hijrah minas sunnah qul ta'ala la taqatil hijrah hatta tantaqatil taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Kapan terputus taubat itu? Ada dua. Pertama ketika nyawa sampai di sini. Kedua ketika matahari dari terbit dari sebelah selatan, barat. Kalau saya bilang selatan berarti asalnya dari utara, ya. Tidak ada matahari terbit sebelah utara. Wala taqatu tauba hatta tatul asyamsi min maghribiha. Nah ini ya. Taubat tidak akan tidak akan terputus sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Makanya antum jangan lupa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi saya juga. Jangan pernah merasa dosaku terlalu banyak. Jangan mengatakan, ya Allah, ku tak pantas ke surga-Mu, tapi ku tak juga kuat menanggung neraka-Mu. Itu orang bingung gitu. Merasa diri tak pantas ke surga tapi tak kuat surga. Ini bingung, orang yang gimana ya? Kita lihat seperti itu. Kita berdoa kepada ya Allah, aku memohon surga-Mu dan aku berlindung dari neraka-Mu. Jelas seperti itu minta kepada Allah, bukan. Bahkan ada mengatakan ini katanya syair ini untuk menipu Allah. Ya Allah, menipu. Ya, trik katanya. Ada saya pernah mengatakan demikian. Saya sampai bantai habis-habisan orang yang menulisnya itu. Kenapa? Nipu Allah. Subhanallah, mana adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum menipu dosen beradab tidak? Tidak. Nipu orang tua? Ya. Padahal banyak ya di antara mahasiswa yang punya uniko. Usaha nipu kolot, ya, nipu orang tua. Tapi itu tidak beradab bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwati fillah, sampai di situ pembahasan kita tentang apa namanya? Tentang mahribatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah akan lanjutkan, dan memang di sini ada pembahasan panjang tentang syarat-syarat tinggal di neraka kafir, tapi saya kira itu bukan apa namanya? Bukan pembahasan kita di sini. Ya, itu mungkin harus satu sesi tersendiri tentang kapan kita boleh tinggal di negara kafir. Apalagi bagi yang apa namanya, bagi yang orang-orang teknik itu kan lebih sering diperlukan negara kafir daripada negara sendiri, kasihan deh. Ya, negara sendiri dibuang-buang, negara orang dihargai. Tapi kapan boleh, kapan tidak saja. Wallah ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Hewan palak bukan, itulah selesai masalah kan. Yang dihisab itu adalah yang mukallaf. Ya. Nah, hewan tidak apa yang dihisab. Lagi, mungkin yang tentang keadilan itu ya, Ustaz. Yang kalau ada hewan yang zolim terus dibalaskan. Maksudnya, misal ada kambing itu, Ustaz, kambing yang dia menyeruduk pas di dunia tapi tidak terbalas di hari kiamat itu dibalaskan. Kalau itu maksudnya kemana? Maksudnya bahwasanya keadaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Tapi tidak berarti bahwa apa namanya? Mereka mengalah. Seperti itu bahwasanya. Ya. Bahwasanya Allah adil itu sampai hayat terdetail sedikit pun. Begitu. Apa? Ya, kalau yang tadi perjalanan perjuangan agama itu dan boleh di kosong-kosong. Ada pendapat yang mengatakan bahwa satu-satu itu boleh kalau misalnya perjalanan itu untuk kebutuhan itu maksudnya perjalanan kehidupan. Maksudnya itu kamu sepertinya tadi apa namanya? Antum dari mana asal? Dari Bandung. Dari Bandung. Bandung. Punya kampung jauh di Sumatera. Jadi ke Sumatera untuk bertemu kampung. Itu perjalanan maksiat bukan? Maka sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh dikosongkan perjalanan maksiat. Ya. Tapi kalau untuk melamar boleh. Karena itu manusia. Nah, kalau seperti bagaimana untuk pedagang kan ibadah. Ya, mencari nafkah ibadah. Gitu yang tidak boleh, yang sebagian ulama katakan itu kan yang bukan ibadah, berarti bukan berdakwah saja ibadah. Ya. Mencari nafkah itu masuk ibadah. Mencari istri juga masuk ibadah. Tapi kalau mencari pacar tidak. Ya, Allah a'lam. Ya, kalau depan antum saya bicara cari istri, kalau depan bapak-bapak saya bilang cari istri lagi. Ada lagi? Apa? Insyaallah sesuai jadwal Al-Muhandis kita 3 pertemuan lagi ya. Atau terserah. Sebelum Ramadan. Ramadan itu 11 lagi. Iya, berarti kan 3 pertemuan lagi insyaallah. Baik, jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari setan, mohon Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesalahan, memberikan kita kekuatan untuk mengikuti yang baik dan mengamalkannya. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau apa dong? Mau saya. Kan kalian bina.